Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-9 dari bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 Mei 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Al-Allamah Al-Imam Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Yang mana ikhwati fillah ya rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-25 dari kaidah ahli sunnah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala terkait dengan keutamaan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah dijelaskan secara panjang lebar oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah. Pada malam hari biidznillah taala kita akan masuk kepada kaidah yang ke-26 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, was-sam'u wat-ta'atu lil-a'immati fima yuhibbullahu wa yardha. Wa man waliya al-khilafata bi-ijma'in nas 'alayhi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin. La yahillu li ahadin ay yabita lailatan wa la yara anna laysa 'alayhi imamun barran kana aw fajiran. Intaha kalamuhu rahimahullah. Dalam kaidah yang ke-26 kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, was-sam'u wat-tha'ah lil a'immah, di antara kaidah min qawaidis salaf, di antara kaidah min qawaidi ahli sunnati wal jamaah adalah senantiasa mendengar dan taat kepada para imam. Fima yuhibbullahu wa yarda, dalam hal-hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man waliyal khilafata bi ijma'in nas 'alaihi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin, dan siapapun yang telah dibebankan khilafah padanya dengan kesepakatan manusia dan keridhaan dari manusia, maksudnya adalah kaum muslimin, barang siapa yang dengan kesepakatan kaum muslimin telah menjadi khilafah atau telah memegang al-khilafah, dia telah menjadi khalifah, telah menjadi imam min a'immati al-muslimin dengan keridhaan para muslimin pula, maka dia adalah amirul mu'minin. Dia adalah amir al-mu'minin, pemimpinnya kaum mu'minin. La yahillu li ahadin, tidak halal bagi seorang pun ayyabi talailatan, untuk dia hidup semalam. Wala yara anna laisa alaihi imam, dalam keadaan dia menganggap bahwa kepemimpinan tidak wajib untuk ada pada dirinya pada masanya. Maksudnya adalah ketika seorang muslim na'udzubillah min dzalik menganggap bahwa keberadaan imam, keberadaan waliyul amr itu tidak begitu penting, dalam satu komunitas, dalam satu negara, dia tidak halal. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, akidah yang dia miliki ini haram hukumnya. Karena apa? Karena setiap kita hidup hari-hari, bulan-bulan yang ada, harus kita memiliki sebuah akidah, sebuah keyakinan bahwa as-sam'u wa ta'ah kepada waliyul amr, mendengar dan taat itu di setiap keadaan. Jadi jangan sampai satu hari pun kita menyangka kalau tidak ada seorang imam, tidak ada pemimpin, maka tidak mengapa. La barran kana aw fajir. Apakah penguasa tersebut seorang yang baik ataukah seorang yang zalim? Ini yang akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah asy-syarhu, penjelasan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari di atas. Min usuli ahli sunnati wal jamaah al-mabniyah ala kitabillahi wa sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'atu liwulati umuril muslimin. Di antara pokok ajaran ahli sunnah yang dibangun di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan ucapan dari Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan yang memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa seluruh usuli ahli sunnah, seluruh pokok ajaran ahlus sunnah, kaedah-kaedah mereka mabniyatun ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dibangun di Al-Quran, di atas Al-Quranul Karim dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan produk mereka sendiri. Kawaid ahli sunnah itu bukan karangan dari Muhammad ibn Abdul Wahhab, bukan karangan dari Ibn Taymiyah, bukan karangan dari orang-orang yang berada di masa tabi'i. Tapi usul ahli sunnah, pokok ajaran ahlus sunnah, kaedah-kaedah ahlus sunnati wal jamaah dibangun di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak ajaran-ajaran ahli sunnah di antaranya yang akan kita bahas di sini, kata beliau, as-sam'u wa ta'ati ulati umuril muslimin, mendengar dan taat kepada waliul amr, penguasa yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taatlah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan taatlah kalian pula kepada ulil amri minkum, penguasa-penguasa di tengah kalian. Minkum maksudnya ya'ni minal muslimin. Minkum adalah penguasa yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, was-sam'i wat-ta'ah, aku wasiatkan pula kalian untuk mendengar dan taat, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi penguasa di tengah-tengah kalian adalah seorang hamba. Seperti kaidah yang sudah kita pelajari, hukum asalnya yang namanya al-wilayah, al-khilafah, tidak akan dipegang oleh seorang hamba. Karena salah satu syarat utama di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan menjadi wali, yang akan menjadi penguasa, pemimpin di tengah-tengah muslimin adalah seorang yang hur, memiliki status merdeka, bukan budak. Tapi ma'adzalik, bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan dalam wasiatnya, setelah aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian pun wajib untuk mendengar dan taat kepada penguasa, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memegang urusan-urusan kaum muslimin adalah seorang budak, seorang hamba sahaya. Fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lainnya, in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun. Dalam riwayat yang lain yaitu riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dari Anas bin Malik, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba, tidak cukup sampai di situ, bukan hanya seorang budak, tapi yang berasal dari Habasyah, seorang budak yang dikenal dengan warna kulitnya yang hitam legam, yang banyak diremehkan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Tidak pantas, tidak layak dia harusnya menjadi seorang penguasa, menjadi seorang wali. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba, seorang budak. Dalam riwayat yang lain, seorang budak yang berasal dari negeri Habasyah. Nabi SAW pernah hijrah ke negeri Habasyah, dan sabda ini SAW menunjukkan kepada kita bahwa sehina apapun seorang hamba apabila dia telah dibaiat untuk menjadi seorang pemimpin, maka wajib as-sam'u wa ta'ah mahma kana haluhu, bagaimanapun keadaannya. Walaupun hamba yang berasal, seorang budak yang berasal dari negeri Habasyah. Wa fi riwayatin, bahkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari Ummu Mihsan, abdun mujadda'ul atraf, walaupun yang menjadi pemimpin kalian, wali, penguasa kalian adalah seorang hamba yang mujadda'ul atraf. Apa itu mujadda'ul atraf? Ya'ni muqatta'ar rijlaini wal yadain. Maksudnya adalah seorang hamba, seorang budak yang buntung, tidak memiliki kedua tangan, tidak memiliki kedua kaki, tapi dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wali di tengah-tengah kaum muslimin, memegang urusan-urusan muslimin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, usiku bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun mujadda'ul atraf. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku wasiatkan pula untuk senantiasa mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak yang keadaannya cacat. Bayangkan, ini Islam. Ini syariat yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Syekhuna Ubaidul Jabiri rahimahullahu taala bahwa perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan as-sam'u wa tha'ah ini sangat erat kaitannya dengan hak waliyul amr yang dinamakan dengan al-ihtiram, penghormatan, pemuliaan. Jadi yang namanya waliyul amr memang harus kita muliakan, waliyul amr memang harus kita hormati, belum lagi nanti hak-hak seorang muslim untuk mendoakan kebaikan kepada mereka, untuk mendoakan kesalehan untuk urusan-urusan mereka, dan yang lainnya. Maka as-sam'u wa ta'ah bukan hanya sekedar mereka memerintahkan sesuatu, kita taat. Mereka memerintahkan sesuatu, kita mendengar, tidak membantah. Lah, ada unsur ihtiram di sana, at-tawqir. Memuliakan dan menghormati penguasa. Walaupun penguasanya keadaannya seorang budak. Walaupun hanya budak dari Habasyah, walaupun hanya seorang budak yang cacat, buntung, tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, tetap memiliki hak yang besar untuk didengarkan dan untuk ditaati. Maka kemana ahlul bid'ah wal ahwa di masa sekarang ini yang na'udzubillah min dzalik tidak memiliki rasa penghormatan kepada penguasanya, bahkan dicaci maki, bahkan direndahkan, bukan hanya di majelis-majelis khusus tapi di atas mimbar-mimbar mereka. Wa ma'adzalik, bersama dengan itu mereka masih menyangka bahwa akidah kami dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Al-Quran dan Sunnah berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Madama annahu waliyu amrin, dilanjutkan oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, selama dia adalah seorang waliyu amrin, seorang yang memegang urusan kaum muslimin, seorang penguasa, pemerintah, tajibu ta'atuhu bil ma'ruf, maka wajib untuk kita mentaatinya di atas al-ma'ruf, kebaikan. Fahadha min usulil aqidah, ini merupakan satu pokok dari akidah ahli sunnah. Walladhi yakhruju ala aimmatil muslimin, dan pihak-pihak yang keluar, pihak-pihak yang memberontak, pihak-pihak yang melawan aimmatil muslimin, penguasa-penguasa kaum muslimin, yakunu minat dhalin, mereka akan termasuk ke dalam orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Wal'iyadzubillah. Imma annahu kharijiyun, apakah dia adalah seorang khariji? Khariji adalah dari kalangan kaum khawarij, takfiri, yang mudah mengkafirkan orang-orang yang berada di sekitar mereka, yang tidak sejalan dengan pemahaman-pemahaman dan akidah-akidah mereka. Au mu'taziliyun, atau dia seorang mu'tazili. Au sahibu nihlatin batilatin tukhalifu sunnatar rasuli sallallahu alaihi wasallam, atau dia orang yang memegang akidah yang batilah, yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, bahwa tanda akidah ahli sunnah pada seorang adalah ketika dia benar-benar bisa menghormati penguasanya, benar-benar bisa mendengarkan dan mentaati apa perintah-perintah penguasanya, dan tidak melakukan perlawanan, pemberontakan atau yang semisal itu kepada penguasanya, apalagi sampai dicaci maki, dikafirkan dan yang semisalnya. Wal'iyadzubillah. Qauluhu, ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wasam'u wa ta'atu lil a'immati fi ma yuhibbullahu wa yarda, dan mendengar serta mentaati penguasa, fi ma yuhibbullahu wa yarda, terhadap perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoinya. Jadi bukan pada semua perintah penguasa secara mutlak wajib kita patuhi, wajib kita dengarkan, berbeda dengan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat yang telah kita bahas tadi di surah An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Ketaatan yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar, semua perintah Allah dan Rasulnya wajib untuk kita jalankan. Tapi wa ulil amri minkum, tidak diletakkan padanya perintah ati'u, maksudnya adalah ketaatan yang berkaitan dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a bihadzal qaid, fima yuhibbullahu wa yarda. Maka kaedah ini sesuai dengan batasan yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Ketaatan tidak pada perkara yang mutlak, semua perintah, walaupun dalam keharaman, tidak. Perintah yang dalam kebaikan, perintah yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu wajib untuk kita dengarkan, wajib untuk kita taati. Ammal ma'siyah, adapun kemaksiatan, masuk ke dalamnya keharaman, perintah misalkan untuk ikut serta dalam demokrasi, pemilu, mencoblos dan yang semisalnya, keharaman. Suara seorang pemabuk disamakan dengan suara seorang yang rajin mengerjakan sholat 5 waktu di masjidnya. Keharaman-keharaman demokrasi sudah terlalu banyak pembahasannya. Maka tatkala penguasa, pemerintah memerintahkan, mewajibkan untuk kita turut serta, ini masuk kepada pembahasan ammal ma'siyatu, adapun kemaksiatan yang diperintahkan oleh mereka, fala yuta'una fiha, tidak boleh kita mentaati perkara-perkara kemaksiatan tersebut, masuk ke dalamnya perkara-perkara keharaman tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun, siapapun dia, fi ma'siyatil khaliq, dalam kemaksiatan atau dalam bermaksiat kepada al-khaliq, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, makhluk di sini sifatnya umum, apakah itu mungkin orang tua, yang memerintahkan kita untuk memberikan sebatang rokok atau minuman keras wal'iyadzubillah atau yang semisalnya dari keharaman demi keharaman, maka masuk ke dalam pembahasan hadis ini, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun ketika perintah dari makhluk tersebut berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah yang datang dari makhluk tadi, dari hamba-hamba tadi berada di dalam na'udzubillah min dzalik perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya. Jadi ahlus sunnati wal jamaah salafiyun secara khusus ketika tidak mengikuti hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti hal-hal yang diharamkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan berdasarkan hawa nafsu mereka tapi berdasarkan dalil dari sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini akan banyak pertanyaan-pertanyaan, terlebih sekarang kita berada di tahun-tahun politik semacam ini. Nanti akan ada suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa bagaimana kalian wajib mentaati waliul amr sementara kalian tidak ikut dalam pesta demokrasi yang ada dan yang seterusnya. Jawablah dengan hadis ini, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalil yang berikutnya, ucapan nabi alaihi salatu wassalam, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan adalah pada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara ketaatan. Jadi taatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan yang mutlak. Taatnya seorang hamba kepada rasulnya alaihi salatu wassalam ketaatan yang mutlak pula. Tapi ketaatan seorang hamba, seorang rakyat kepada penguasanya, ini adalah ketaatan yang terkait dengan innamat ta'atu fil ma'ruf, sesuai dengan ucapan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketaatan itu adalah pada perkara-perkara yang baik. Adapun perkara yang buruk, perkara yang berbau kemaksiatan, keharaman dan yang semisalnya, tidak perlu untuk kita mentaatinya. Walaisa ma'na dzalik. Nah, ini penting untuk dijelaskan. Apa maknanya? Jangan sampai kita memahami ucapan Nabi alaihi salatu wasallam dengan pemahaman kita. Kita ini manusia yang lemah. Kita manusia yang banyak kejahilannya. Maka kembalikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada penjelasan para sahabat, yang mana penjelasan para sahabat itu benar-benar diwariskan kepada mereka para ulama yang ada di masa kita ini. Walaysa ma'na dzalika annahu idza amara waliyul amri bima'siyatin minal ma'asi annaha tankhali'u imamatuhu. Penting. Kita perhatikan bersama. Bukan makna dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam di atas dua hadis yang menjadi pegangan kita, kenapa kita tidak ikut dalam pemilu, pesta demokrasi atau keharaman-keharaman yang lainnya. Innama ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun pada perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada penguasa pada hal-hal yang ma'ruf. Bukan maknanya, kata beliau, annahu idza amara waliyul amri bima'siyatin, ketika seorang waliyul amr, ketika ada penguasa yang memerintahkan kepada kita tentang satu kemaksiatan, untuk kita melakukan sebuah kemaksiatan, satu hal yang berbau keharaman yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, annaha tankhali'u imamatuhu, dengan itu artinya kita bebas. Dengan itu, dengan perintah yang berbau keharaman tadi, kemaksiatan tadi, artinya kita boleh untuk melepas baiat kita pada waliul amr tersebut. Kehormatan kita atau penghormatan kemuliaan mereka, para penguasa. Bukan dalam arti satu kemaksiatan yang mereka perintahkan, dengan itu menjadi landasan untuk kita melepas. Untuk kita memberontak, untuk kita khuruj kepada waliul amr, bukan demikian. Untuk kita mencaci maki mereka. Maka lihatlah orang-orang yang berada di atas da'watus salafiyah, walaupun mereka tidak ikut dalam pesta-pesta yang semacam itu, apakah mereka naik ke atas mimbar-mimbar dan mengkuar-kuarkan haramnya demokrasi, haramnya mendatangi pemilu, mendatangi tempat pemungutan suara dan yang lainnya. Apakah mereka berkuar-kuar dengan itu, menyampaikan penguasa adalah tagut, kafir, keluar dari Islam dan yang lainnya? Tidak demikian. Bukan maknanya annahatan khali'u imamatuhu, bukan artinya langsung dilepas bai'at kita, langsung dilepas imamahnya mereka, kekuasaannya mereka. Langsung kita bisa dengan dalih tersebut memberontak kepada penguasa, menyikapi penguasa, mencaci maki penguasa. Tidak, tetap mereka memiliki hak mulia untuk kita mendengarkan, mentaati, demikian pula kita menghormati mereka. Jangan sampai poin menghormati mereka ini dihilangkan karena hanya satu dua kesalahan, satu dua perintah kemaksiatan. Jangan, tetap. Namanya manusia biasa, penguasa pun manusia biasa. Para sahabat manusia biasa, tabi'in manusia biasa. Pasti setiap manusia memiliki yang namanya al-khata', kesalahan. Maka demikian pula pada waliyul amr. Tapi bukan artinya dengan satu kesalahan itu kita langsung melepaskan, na'udzubillah min dzalik, kewajiban kita untuk mentaati mereka. Tetap mendengar dan taat pada perkara-perkara yang baik. Bal, kata beliau, bahkan innahu la yuta'u fi hadhil ma'siyah, penguasa tersebut tidak kita taati pada kemaksiatan yang mereka perintahkan tadi. Satu perintahnya terkait dengan kemaksiatan, sudah itu saja yang tidak ditaati, itu saja yang tidak kita laksanakan, tidak kita jalankan. Tapi yang lain-lainnya tetap, tetap kita hormati mereka, tetap kita jaga nama baik mereka, tetap kita jaga marwahnya mereka, dan yang seterusnya. Walakin yuta'u fima laisa fihi ma'siyatun wa tabqa wilayatuhu. Akan tetapi kata beliau, kita mentaati perkara-perkara yang tidak berbau maksiat dan kepemimpinan mereka, wilayahnya mereka, kekuasaannya mereka tetap berada di pundak-pundak bai'at kita. Tidak bisa kita lepaskan begitu saja, lantas kita menjadi orang-orang yang berjalan bersama haula al-khawarij dalam mencaci maki penguasa. Wa yuta'u fi ma laisa bima'siyatin. Semudah itu. Kita mentaati perkara-perkara yang tidak ada unsur kemaksiatannya. Selesai. Dalam perkara yang ma'ruf kita taati. Perkara-perkara yang baik, abshir, kita akan mentaatinya. Tapi pada perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang bermaksiat, berbau keharaman, maka kita tidak mentaati, tapi tetap menjaga kehormatan mereka sebagai penguasa. Qauluhu dilanjutkan oleh Syekh alaihi rahmatullah, wa man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minin. Maka barang siapa waliyal khilafata bi ijma'in nas, yang telah dibebankan kepadanya al-khilafah, kekuasaan, kepemimpinan, dengan kesepakatan manusia dan dengan keridhaan mereka, maka dia adalah seorang amir al-mu'minin. Maka dia adalah seorang pemimpin, penguasa yang ada di tengah-tengah mu'minin. Dijelaskan oleh Syekh alaihi rahmatullah, hadza bayanun bimatan aqidu bihil imamah. Ini merupakan sebuah penjelasan bagaimana kepemimpinan itu bisa didapatkan. Kepemimpinan bisa terjadi dengan ridha dan ijma'nya kaum muslimin secara khusus dan manusia, rakyat secara umum. Fa innal imamata tan'aqidu bi ahadi umurin. Karena al-imamah, kekuasaan, itu bisa didapatkan, bisa ada pada pundak seseorang dengan satu dari beberapa cara. Akan dijelaskan oleh beliau. La'amrul awal, cara yang pertama, ma dzakarahul muallif, apa yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Barbahari, wa huwa man ikhtarahul muslimun. Yaitu cara yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengangkat seorang penguasa adalah dengan dipilih oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin sepakat bahwa fulan akan menjadi penguasa kita, alan akan menjadi penguasa kita, demikian keadaannya. Itu cara yang pertama. Wal muradu, dan maksudnya adalah billadzina yakhtarunal imam hum ahlul hilli wal aqdi minal ulama wal umara wa ashabis siyasah. Dan yang memilih seorang imam tersebut, yang memilih penguasa tadi, adalah ahlul hilli wal aqd wal ulama, orang-orang yang memang memiliki kemampuan, kapabilitas dalam memilih penguasa, dalam memilih pemerintah dari kalangan para ulama, demikian pula dari kalangan para umara. Para amir berkumpul, penguasa-penguasa yang ada berkumpul, para ulama pun berkumpul, kemudian menentukan si fulan yang menjadi penguasa kaum muslimin. Ini cara yang pertama. Jadi dengan musyawarah mufakat kalau bahasa kita sekarang. Tapi bukan semua muslimin, semua yang diambil pendapatnya, tidak. Tapi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memang paham, kata beliau di sini ashab siyasah, politik-politik Islam, karena memang siyasah syar'iyah, politik Islam yang syar'i itu ada dan telah diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak sedikit dari kalangan para ulama kita yang memiliki karya-karya ilmiah dalam kitab-kitab mereka yang berjudul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, politik yang syar'i. Politik yang syar'i. Maka mereka yang memahami perkara ini, bagaimana bisa menentukan penguasa, bagaimana bisa mendatangkan kemaslahatan untuk kaum muslimin dan yang lainnya dari kalangan ulama dan umara, dari kalangan para penguasa dan para ulama yang mereka bermusyawarah dan menentukan satu orang yang menjadi penguasa mereka. Wa umara'il ajnad, demikian pula para jenderal-jenderal, artinya aparatur-aparatur negara yang memang memiliki bintang-bintang, yang memiliki kemampuan pula untuk menentukan suara mereka, benar-benar dibutuhkan dalam penentuan seorang wali atau imam tersebut, penguasa tersebut. Walaisa ma'nahu, dan bukan maknanya di sini, kata beliau, anna ikhtiyaral imam likulli ahadin minas sibyani wan nisa wal hadari wal badu, bukan pilihan diberikan kepada semua orang, anak-anak kecil, kata beliau, para wanita, orang-orang yang berada di pedalaman, siapa yang mau menjadi penguasa, siapa yang engkau pilih jadi pemimpin, siapa yang engkau pilih menjadi imam. Kalau di tempat kita mungkin siapa yang kau pilih jadi presiden dan yang lainnya. Bukan suaranya semua orang. Bukan pendapatnya semua orang, kata beliau. Li'annan nasa taba'un li ahlil hilli wal aqd. Karena pada dasarnya, pada hukum asalnya, manusia, kaum muslimin secara umum, itu akan mengikuti para ulama'nya. Para ulama'nya yang memahami perkara-perkara yang seperti ini. Fa idza ikhtara ahlul hilli wal aqdi imaman, maka ketika para ulama telah menentukan, mereka telah bermusyawarah, berkumpul tadi, orang-orang tinggi yang memiliki pangkat dalam posisi aparatur negara pun juga suaranya diperhitungkan, mereka berkumpul bermusyawarah mufakat si fulan yang menjadi pemimpin kita, si fulan yang menjadi penguasa kita, maka para ulama itu ketika telah menentukan pilihannya siapa yang menjadi seorang imam, wajib 'alal baqiyati ayyuti'u, maka wajib untuk seluruh kaum muslimin, walaupun dia tidak ikut memilihnya, walaupun dia tidak ikut dalam pemilihan tersebut, dalam musyawarah tersebut, dalam kesepakatan tersebut, tetap baqiyatul muslimin, semua kaum muslimin harus mentaati keputusan tersebut, hasil musyawarah yang sudah disepakati tadi. Jadi sekali lagi yang diisyaratkan di sini oleh beliau hafizahullah warah, cara yang pertama dalam menentukan kepemimpinan adalah dengan musyawarah mufakat, dan bukan semua orang yang bermusyawarah, tapi orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam perkara ini, memang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam permasalahan menentukan siapa yang menjadi wali atau penguasa. Jadi bukan semua orang yang diminta suaranya, yang diminta pendapatnya. Berbeda dengan cara demokrasi, semua yang diminta. Siapapun yang memiliki usia di atas 17 tahun akan diambil suaranya, si fulan, si alan dan yang semisalnya. Ini menyelisihi apa yang telah datang dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza, kata beliau, kama hasala fi khilafati Abi Bakar As-Siddiq. Cara yang pertama ini, apa yang telah didapati oleh kaum muslimin, khususnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menentukan al-wilayah, al-khilafah, kepemimpinan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Jadi sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam selaku Amirul Mukminin, penguasa kaum mukminin ketika itu, apapun perintah Nabi alaihi salatu wasallam pasti akan didengarkan oleh semua sahabat beliau, orang-orang yang berada di sekitar beliau alaihi salatu wasallam. Wafat, maka siapa yang menggantikan posisi Nabi alaihi salatu wasallam sebagai pemimpin kita, yang kita bisa mendengarkan petuah-petuah mereka, yang kita bisa mendengarkan perintah-perintah mereka. Kalau mereka perintahkan untuk berjihad, maka kita pun akan berjihad. Siapa pengganti? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna sahabata ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam ajma'u ala bai'ati Siddiq. Para sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an. Para sahabah, para ulama, ahlul hilli wal aqdi, mereka para ulama bersepakat untuk mengangkat dan berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakanat baqiyatul ummati tabi'atan liman ikhtara Siddiq. Dan semua manusia ketika itu, karena para sahabah yang berada di kota Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi meninggal, tapi para sahabah tersebar. Demikian pula murid-murid mereka, para sahabat tabi'in tersebar. Ada yang di Yaman, murid-muridnya Mu'adz bin Jabal, ada yang di Suriah, ada yang di Basrah, di Irak, dan yang seterusnya. Tersebar mereka, tapi tidak semua yang menyampaikan pendapatnya, suaranya Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi penguasa. Tidak, cukup para sahabah, kibarus sahabah yang berada di kota Nabi alaihi salatu wassalam, yang berada di kota Al-Madinah, menentukan bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi pengganti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi imam kami. Maka keputusan itu setelah musyawarah dilakukan, musyawarah mufakat telah diambil, maka seluruh kaum muslimin yang ada di masa itu, termasuk juga para tabi'in, murid-muridnya para sahabah, mengambil satu langkah untuk menyepakati musyawarah yang telah dilakukan oleh para sahabat yang ada di kota Al-Madinah, yaitu menjadikan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda sebagai khalifah mereka, pengganti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walam yuftahil majalu likulli ahadin liyusyarika fil ikhtiyar. Dan para sahabah yang ada di kota Nabi alaihi salatu wassalam tidak membuka satu kesempatan, tidak membuka satu celah kepada siapapun untuk memberikan pilihannya. Yang di Yaman ditanya, siapa pendapatmu yang bisa menjadi pengganti Nabi alaihi salatu wassalam? Yang di Irak ditanya, tidak demikian. Sudah mereka yang bermusyawarah, mereka yang bersepakat, para ulama dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mereka menentukan, semuanya langsung ikut. Kenapa? Li'anna hadza min ikhtisasi ahli al-hal wal aqdi. Karena ini merupakan kekhususannya para ulama. Kekhususannya mereka para ulama yang menentukan dan mereka menimbang dengan timbangan syariat siapa yang bisa menjadi penguasa di tengah-tengah muslimin. Itulah yang dilakukan oleh ahlul hilli wal aqd di masa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mereka dari kalangan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ditentukan Abu Bakar As-Siddiq, maka seluruh kaum muslimin, demikian pula dari kalangan tabi'in, pun mengikuti keputusan tersebut. Fal muslimuna ikhtaru Abu Bakrin afdaluhum wa hadha ikhtiyarun lahu adillatun min sunnati Rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kaum muslimin pun memilih Abu Bakar As-Siddiq, para sahabah memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang terbaik di tengah-tengah mereka, dan pilihan ini pun didasari dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan kepada mereka bahwa keadaan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terbaik sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara dalil yang dipakai oleh para sahabah untuk menentukan Abu Bakar sebagai pemimpin setelah Nabi alaihi salatu wasallam, awwaluha anna Abu Bakrin afdalus sahabati alal itlaq. Karena Abu Bakarlah dari kalangan para sahabah yang paling utama, yang paling mulia secara mutlak. Siapa para sahabah yang paling mulia? Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ini sudah kesepakatan seluruh sahabah, kesepakatan seluruh muslimin yang ada di sisi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma khalafa fi hadza ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa menyelisihi perkara ini. Ketika ditanya siapa sahabat yang paling utama, jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini dasar yang pertama ketika musyawarah mufakat tersebut mengeluarkan nama sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Wa thaniyan, yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wassalam a'ta isyaratin bistikhlafihi minha. Semasa hidupnya alaihi salatu wassalam telah memberikan beberapa isyarat. Nabi alaihi salatu wassalam semasa hidupnya beliau telah memberikan beberapa isyarat bahwa yang menjadi pengganti beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya annahu fi maradhi mautihi, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sakit, yang mana sakit itu akan mengantarkan beliau kepada ajalnya alaihi salatu wasallam, qaddamahu lis-salati liya'ummal muslimina fi mihrabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk menjadi imam tatkala Nabi alaihi salatu wasallam sudah tidak mampu untuk memimpin kaum muslimin mengerjakan ibadah salat, tidak mampu menjadi imam salat mereka, maka Abu Bakarlah yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berada di mihrabnya, tempat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perintahkanlah Abu Bakar untuk memimpin salat di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ini beberapa isyarat yang insyaallah taala selebihnya akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah.